Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia dan nikmat dari Allah tabaraka wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang insyaallah hari ini kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa di ad-darsu tsani asyar, di pelajaran ke-12. Dan seperti biasa malam ini alhamdulillah kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya ikhwah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa fika barakallahu. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke at-tamrin as-sadis. Alhamdulillah di kita sudah menyelesaikan latihan pertama sampai latihan ke 5, at-tamrin al-awwal hatta at-tamrin al-khamis, yang sebagian besarnya terkait dengan latihan tasrif al-fi'lul mudhari'. Latihan-latihan yang terkait dengan perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari'. Adapun latihan berikutnya, at-tamrin as-sadis, maka di sini terkait dengan kata anna dan kata inna. Kita tahu bahwa anna atau inna, ma'asyiral ikhwah, berarti taukid. Dia mempunyai makna taukid, mempunyai makna penegasan. Sehingga ketika masuk ke sebuah kalimat, inna atau in, atau anna ini, inna atau anna ini memperkuat dan menegaskan kalimat yang ingin diucapkan. Di sini di tamrin as-sadis, di latihan ke-6, safha 88, halaman 88. Antum bisa lihat di halaman 88 at-tamrin as-sadis. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil amthilatal atiyata. Ta'ammal, mana ta'ammal ya ikhwan? Perhatikan. Perhatikan. Al-amthilat al-atiyata. Contoh-contoh yang berikut. Contoh-contoh berikut. Di sini ada 3 contoh. Ada contoh alif, ba, dan jim. Alhamdulillah ikhwan studio pas. Ada 3 orang. Masing-masing membaca satu contoh. Kita mulai dari anta ya Rabi', tafadhal. Al-awwalu sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Na'am, maratan thaniya, sekali lagi. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Na'am. Terjemah ya. Saya telah mendengar sesungguhnya ia dokter perempuan paling baik di rumah sakit itu. Nah, dokter yang paling baik. Paling baik, paling bagus fil mustashfa, di rumah sakit. Nah, syukran ya. Di sini di contoh yang pertama yang dibaca Rabi' tadi, di sini antum lihat ma'asyarul ikhwah kalimat anna setelah kata kerja sami'tu. Sami'tu annaha. Nah. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, ba, tafadhal ya Maulana. Ba. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Naam. Maratan thaniya. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Naam. Tarjim ya akhi. Mereka berkata bahwa sesungguhnya dia adalah dokter yang paling baik di rumah sakit. Naam. Dari segi terjemahan tidak ada perbedaan kecuali kata kerja yakuluna di depan. Hanya saja yang penting diperhatikan di sini, kalau tadi sebelumnya sami'tu annaha, anna, untuk melihat anna di sini dengan hamzah di atas. Nah, adapun yang dibaca Maulana tadi yaquluna innaha dengan hamzah di bawah. Paham, Tom? Nanti akan kita jelaskan nanti di sini ada penjelasannya mengapa anna dan mengapa inna. Nah. Kita baca al-mithal ats-tsalits jim, setelah itu kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah. Tafadhal ya. Al-jim. Innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Kitabullahi. Tarjim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Naam, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Di sini di contoh yang ketiga jim inna juga dengan hamzah apa ikhwan? Hamzah di bawah. Dari tiga contoh itu, dari tiga contoh yang antum baca barusan ma'asyiral ikhwah, di sini terdapat penjelasan bahwa jika inna di depan, maka dengan hamzah di bawah. Maka di sini antum lihat penjelasannya di dalam kurung fi awwalil jumlati. Nama nafi awalil jumlati di awal kalimat, yani di awal kalimat seperti contoh jim tadi barusan. Inna ala sekedalik. Fi awalil jumlah inna dengan hamzah di bawah alif. Inna. Begitu pula ba'da qala inna. Setelah kata kerja qala dan tasrifnya dan perubahan-perubahannya baik al-madhi maupun al-mudhari'. Qala yaqulu di sini kita perlakukan sama seperti yang pertama tadi, yang awal tadi, inna. Adapun ba'dal af'alil ukhra, antum lihat di sini ba'dal af'alil ukhra, mana ba'dal af'alil ukhra? Setelah kata kerja yang lain, maka anna. Contoh di sini sami'tu annaha. Pokoknya intinya selain daripada kata kerja qala dan perubahan-perubahannya kita baca menjadi anna. Wadah ya ikhwan. Jadi kapan inna? Ketika di awal. Pertama di awal kalimat. Kalimat. Kemudian yang kedua ketika setelah kata kerja qala, khusus kata kerja qala. Adapun kata kerja selain qala maka menjadi apa? Anna. Faham tu, ya ikhwah? InsyaAllah. Naam. Jadi dari kesimpulan ini, ma'asyur ikhwah, rahimani wa rahimukumullah, para pendengar dan pemirsa Roja, dimanapun antum berada, di sini kita ulang kembali kesimpulannya bahwa inna, kapan dia inna, dengan hamzah di bawah alif, yaitu pada saat yang pertama di awal kalimat, fi awalil jumlah. Kemudian yang kedua, pada saat dia diletakkan setelah kata kerja qala dan perubahan-perubahannya baik al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' maupun al-fi'lul amr. Nah, fi'lul amr. Adapun setelah kata kerja lain selain qala maka kita baca anna. Seperti contohnya adalah sami'tu anna. Ini kesimpulan dari tiga contoh yang ada pada at-tamrin as-sadis. Kemudian antum lihat di halaman berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di halaman 89, halaman 89, di sini kita mempraktekkan kaidah-kaidah tadi. Lihat di sini, masih di latihan ke-6. Perintahnya adalah iqra'il jumal al-atiyata ma'a dhabti hamzata inna atau anna. Iqra, ma mana iqra? Bacalah al-jumal al-atiyata kalimat-kalimat berikut ma'a dhabti, ma mana ma'a? Sertai dengan dhabti, ma mana dhabti? Mengharakati. Dhabti mengharakati. Ma'a dhabti hamzah inna atau anna. Jadi hamzanya nanti antum tulis hamzanya di atas atau hamzanya di mana? bawah. Di bawah. Apakah berharokat fathah atau berharokat kasrah? Wadah ya ikhwan. Insyaallah. Ada soal yang cukup banyak di sini, ada 14 soal. Arba'ata asyara su'alan. Antum lihat di sini. Kita minta 3 nomor di awal al-ikhwah fi studio, kita minta ikhwan di studio. Dari Rabi' anta? Naam. Fahimta soal huna ya akhi al-karim? Fahimtu Ustaz. Naam. Antum paham yang diminta di sini kan? Naam Ustaz. Naam, tafadhal. الأول. الأول. أظن أنه طالب جديد. نعم. أظن أنه. نعم. ترجم. Saya mengira sesungguhnya ia murid baru. نعم. Kenapa antum baca anna di sini? Karena sebelumnya ada fiil azun zonna. Zonna ya zunnu. نعم. Selain qala, maka kita baca anna. Ahsanta ya, syukran. Al-thani, fahimtum ya ikhwan? Fahimna ya. Nah, tafadhal. Al-thani ya maulana. Al-thani qala al-mudarrisu innat-talibal jadida mujtahidun jiddan. Naam, maratan thaniya. Qala al-mudarrisu إن الطالب الجديد مجتهد جدا. نعم. Terjemah ya akhi. Guru berkata sesungguhnya siswa yang baru itu bersungguh-sungguh sekali. نعم. Sungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh. Sangat. Nah, syukran ya akhi karim. Sementara mana? Kenapa antum pilih inna bukan anna? Sebelumnya ada fil qala. نعم. Ada fil qala, maka kita baca inna. Inna. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Al-thalith, tafadhal ya jadmiku. Al-thalith. Sami'tu annal mudarrisa maja'al yawma. Naam. Maratan thaniya ya akhi. Sami'tu annal mudarrisa maja'al yawma. Naam. Sahih. Terjemah awalan. Saya telah mendengar bahwasanya Pak Guru tidak datang hari ini. Naam. Antum lihat di sini. Kenapa antum baca anna ya Jatmiko? Selain setelah kata kerja yang lain, Ustaz, dari qala. Setelah kata kerja, selain kata kerja qala. Naam. Selain kata kerja qala, maka kita baca anna. Wadi ya akhi. Wadi. Naam. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar, kita berikan kesempatan. Nah. Baik, ikhwatal salam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berlatih untuk melanjutkan ataupun membaca latihan-latihan yang ada pada latihan ke-6 ini. Silakan untuk Anda yang ingin berlatih dapat menghubungi kami secara langsung. Dan kita coba sapa penelpon pertama kita. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abdillah. Naam. Barakallahu fiik insyaallah. Naam. Naam, tafadhali ya Abdillah. Langsung saja. Ar-Rabi. Berikan ke Abdillah 3 soal. Tafadhal. Ar-Rabi. Inna Allaha Rabbi. Naam. Inna Allaha Rabbi. Terjem. Sesungguhnya Allah Tuhanku. Naam. Di sini kenapa Abdillah baca inna bukan anna? Apa? Karena di awal kalimat. Naam. Karena fi awalil jumlah. Naam. Teruskan. Al-Khamis. Ola yamili. Zainya diperbaiki lagi mu. Ola yamili. Inna al-mudarrisa maja'a yawma. Naam, qala zamili inna al-mudarrisa maja'a yawma. Kenapa inna, Umu? Karena dia jauh dengan qala. Naam, terjemah. Berkata temanku, sesungguhnya guru itu tidak datang hari ini. Naam. Satu lagi, Umu, tafadhali. Astadis. Ashadu anna Muhammadan Rasulullahi. Naam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Terjemi. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Naam. Di sini anna atau innamu? Anna. Anna. Kenapa Anna? Karena dengan fi'il selain kola. Nah, fi'il selain kola. Di sini fi'ilnya adalah asyhadu. Asyhadu. Nah, syukran ya Ummu Abdillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan atau latihan yang ada pada latihan kelima ini dan menjawab hingga nomor ke-6. Silakan melanjutkan dari nomor ke-7. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu atau ibu siapa? Ya, terputus, mohon maaf. Mungkin dapat mencoba kembali di belakang beliau yang belum tersambung. Silakan untuk membaca dari nomor 7. Ya, halo. Enam. Untuk Anda yang bergabung 0218236543 dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah. Bekasi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baru pertama kali sepertinya Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah bisa masuk. Tafadhali Ummu Fatimah dari As-Sabi. السابع قرأت في صفح في صحيفتي أن وزير الخارجية apa itu saat nggak baca. Nah, umum menggunakan televisi sepertinya? Di buku saya. Di buku. Saya rajiu. Apa? Qara'tu fi suhifati anna wazirul kharijiyyati sayarji'u min Londona. Min London ghadan. Naam. Maratun thaniyah, Ummu Fatim. Qara'tu fi suhifati anna wazirul kharijiyyati sayarji'u min London ghadan. Naam. Tarjimi awalan. Saya membaca di koran, sesungguhnya Menteri Luar Negeri itu akan kembali dari London besok. Nah, di sini Ummu kenapa memilih Anna bukan Anna? Anna karena satu dia tidak berada di awal kata, yang kedua tidak didahului oleh qala atau yaqulu atau. Nah, masya Allah, jawaban lengkap sekali. Teruskan. Al-Thamin. Al-Thamin. Azunnu annaka min Pakistana. Nah. Saya mengira kamu berasal dari Pakistan. Naam. Di sini Ummu bilang inna atau anna? Annaka. Naam, azunnu annaka. Jawabannya nah, sama seperti tadi karena bukan di awal kalimat. Kemudian yang kedua? Yang kedua tidak dahulu kata pola dan yang dan perubahan-perubahan. Naam. Satu lagi. Tasya. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Naam. Berkata kepadaku seorang siswa sesungguhnya tabib seorang dokter akan sesungguhnya engkau tidak sakit. Sesungguhnya engkau tidak sakit. Sakit. Nah, di sini inna atau anna tadi membaca? Inna, Ustaz. Inna. Nah, Ustaz, karena ada kata qala. Naam, karena diawali dengan kata kerja qala. Qala. Naam. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Jazakallahu khairan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatimah yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiki. Di belakang beliau kita berikan kesempatan yang lainnya. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau ummu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan siapa ini? Dengan Ummu Khalid, Ustaz. Ummu Khalid. Di mana Ummu Khalid? Di Depok. Alhamdulillah. Tafadhali. Silakan Ummu, tafadhali ya Ummu Khalid. Berarti rakam al-ashir. Al-ashir? Nah. Pelan-pelan Ummu bacanya, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Nah, Ustaz. Al-ashir, adunnu. Anna tabibatil Bagus. Annat talibatil. Teruskan. Naam. Kharajna minal mustajfal an minal wilayati al mutahidah. Semua harakatnya dihidupkan. Ummu siapa tadi? Ummu Khalid. Semua harakatnya coba dihidupkan. Ulang sekali lagi Ummu Khalid. Naam. Azunu anna tabibati allati kharajna minal mustashfal an minal wilayati minal mustashfal ana, hidupkan nunnya, minal mustashfal ana minal wilayatil muttahidah muttahidati, hidupkan semuanya harakatnya. Naam, majrur Ustaz. Majrur. Di sini Ummu mengatakan azunu anna atau azunu inna? Anna Ustaz. Azunu anna, dimana? Li'annahu qabla anna fi'lun azunnu. Fi'lu azunnu. Selain qala maka dia dibaca ghairu qala anna. Wa takrifuhu. Naam, ahsanti. Tarjimi awalan. Aku menyangka bahwasanya para dokter yang keluar dari rumah sakit sekarang adalah dari negara bagian. Minal wilayatil muttahidah. Negara-negara bagian. Nah, apa ini al wilayatil muttahidah? Seperti dari Amerika Serikat gitu, nah, yang nah, berserikat. Al wilayatil muttahidah maksudnya Amerika Serikat. Nah. Teruskan Ummu. Satu lagi Ummu. Karena terlalu panjang, ana berikan untuk Ummu Khalid dua soal saja. Terakhir. Al-Hadiya Ashar. Ustaz. Al-Hadiya Ashar. Ata'rifina anna talibat al-jadidat allati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughah. Hidupkan semua. Ta'rifu khamsa lughatin. Lughatan, lughatun. Khamsa lughatin. Naam. Sekarang maratan thaniya. Sekali lagi Ummu. Masya Allah. Terlalu cepat. Ata'rifina anna talibat al-jadidat allati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Mumtaz. Tarjimi awalan. Apakah kamu mengetahui bahwasanya pelajar yang baru yang datang 3 hari yang lalu dia mengetahui ya. 5 bahasa. Masya Allah. Tadi Ummu Khalid mengatakan ata'rifina anna atau inna? Anna Ustaz. Anna, taib, sahih. Syukran ya Ummu Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Khalid. Baik sekali, dan jazakillah khair yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Latihan kita di latihan kelima ini belum selesai atau belum tuntas, dan silakan bagi Anda yang ingin melengkapinya dimulai dari nomor ke-12. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Reza. Abu Reza. Masyaallah. Di mana, Abu? Di Sumatera. Masyaallah. Barakallahu. Di mana Sumateranya, Abu Reza? Di Medan, Ustaz. Medan, masyaallah. Ada bukunya, Pak Abu Reza? Tsani Ashar. Naam, baik. Bagus. Teruskan. Tsani Ashar. Inna ad-darsa tahlun. Naam, inna darsa sahlun, Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf, agar dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya Abu Reza ya. Naam, ada gangguan suara-suara. Naam. Ya, ada pantulan atau feedback yang cukup mengganggu. Naam, barakallahu fiik. Silakan lanjutkan. Salah satu asar. Naam, terjemahkan dulu Abu Reza, jangan terburu-buru. Terjemahkan dulu. Bahwasannya pelajaran ini mudah. Naam. Antum tadi bilang inna atau anna? Inna. Di mana kadarik? Karena dia di awal kalimat. Naam. Teruskan. Salah satu asya. Naam. Antum bilang angka 13 untuk urutannya bagaimana? As-salis asyar. As-salis asyar. Naam. yakuluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahri rajabin. Min syahri rajabin. Sekali lagi. Sekali lagi, Abu Risa. Yakuluna innal imtihana. Lihat, al-imtihan, itu arifnya arif bukan hamzah qata, tapi hamzah wasal. Faham tak Abu Risa? Ketika digabung dengan inna, bukan innal imtihana, la. Innal imtihana. Innal imtihana. Hamzahnya seakan-akan tidak dibaca lagi. Nah, sekali lagi Abu Risa. Yakuluna innal imtihana. Mantaz, teruskan. Sayakunu fil usbu'il awwali min syahri rajabin. Mumtaz. Terjem. Mereka mengira. Yakuluna. Mereka mengira. La, yakuluna. Bukan yakuluna. Mereka mengatakan. Naam. Bahwasanya ujian yang akan datang pada minggu awal. Naam. Dari bulan Rajab. Baik. Bahwasanya ujian akan terjadi, akan dilakukan di pekan pertama di bulan Rajab. Nah, kenapa yakuluna inna ya Aba Raisa? Karena setelah kata kerja yakulu, yakuluna, yakuluna maka dia inna. Nah, qala dan yakulu serta perubahan-perubahannya semuanya maka setelah itu harus inna. Nah, sahih. Harus inna. Teruskan, terakhir. Al-Rabi'ashar. Atazunnu innani do'ifun. Semaratan thaniya. Atazunnu innani do'ifun. Innani? Innani do'ifun. Inna, begitu? Ya, Abu Risa? Ya. Atazunnu inna, begitu? Innani. Innani. Annani. Ha? Ya. Annani. Annani. Maratan thaniya, sekali lagi. Atazunnu annani do'ifun. Naam, Masya Allah. Terjem. Apakah kamu mengira bahwasanya saya lemah? Naam, tidak. La, la azunnu kadhalik. Nah. Jawaban. Kamu tahu, Abu Risa? La, la azunnu kadhalik. Naam. Nah, nah. Kenapa antum bilang di sini anna bukan inna? Tadi antum di awal bilang inna atau dzunnu inna. Kenapa sekarang berubah jadi anna? Li anna huwa laisa fi'lu qala. Naam. Li anna qabla anna fi'lu adzunnu. Ada sekedalik? Naam, Ustaz. Naam. Ahsant ya akhi. Antum sudah terjemahkan belum? Ustaz? Sudah terjemahkan belum Abu Risa? Sudah ya, antum terjemahkan tadi? Ah, halas, nah, masyaAllah, syukuran ya Abu Risa, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Risa yang telah melengkapi latihan ke-6 dan telah menjawab hingga nomor ke-14. Kita lanjutkan. Kita ulang kembali. Kita kembali. Baik, ikhwatul Islam pendengar maupun pemirsa, kita ulang kembali latihan-latihan yang ada pada latihan ke-6 ini. Dimulai dari nomor 1, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Dan sebelumnya kami sampaikan untuk pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Hanya di nomor 081-989-6543. Baik, penelpon kita sudah terhubung, halo. Halo. Naam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana ini? Ria di Medan. Bapak Ria? Ria. Mohon maaf, agak diangkat suaranya sedikit. Ria. Zia, ya. Ah, Zia. Naam, barakallahu fiik. Ah, Zia. Kaifa halak ya akhi? Bakhair zat, alhamdulillah. Ma'ak al-kitab ya akhi? La mawjud. Ghairu mawjud. Bukan la mawjud, ghairu mawjud. غير موجود. أنت تشاهد عن طريق التلفاز؟ نعم. طيب نعرض لك الكتاب. رأيت الكتاب؟ إيه. أنتم تلامبت. إيه. Maksudnya antum terlambat, antum tidak paham mengerjakan soal ini? Ini di TV-nya. terhambat. Sudah kelihatan sekarang? Sudah munculnya? Baik. Baik. Dari nomor pertama lagi. Tafadhal ya akhi. Al-awwal. Al-awwal. Nah. Al-awwal adunnu annahu talibun jadirun. Talibun atau talibun? Adunnu annahu talibun jadidun. Naam, talibun jadidun. Naam. Terjem ya akhi. Saya mengira bahwasanya dia murid baru. Naam. Antum katakan tadi adunnu anna atau adunnu inna? Anna. Baik. Teruskan. Atsani. Atsani qala al-mudarris. Hidupkan semua. Qala al-mudarrisu atau qala al-mudarrisi atau mudarrisa? Qala al-mudarrisi. Qala al-mudarrisi. Begitu? Anna. Naam. Al-mudarrisi majrur. Qala al-mudarrisu, guru berkata. Posisinya di sini guru sebagai pelaku. Ada sekitarik? Balasat. Fa'il. Fa'il. Qala al-mudarrisu. Naam, ahsant. Anna. Tali. Yakin anna? Inna talibul jadid. Karena bukan fi'il. Naam. Laisa fi'il. Laisa fi'il? Bukan nah. Kata kerja? Yang mana yang bukan fi'il? Al-mudarris. Al-mudarris. Karena nah. Al-mudarris bukan fi'il, maka jadi anna, begitu? Naam, Ustaz. La ya akhi. La laisa kadzalik ya akhi. Antum lihat ya Mas Muka Anifan ya akhi? Iya. Ah, Zia, ya, antum lihat sebelumnya ada qala. Iya, Ustaz. Qala, tadi kalau antum ikut dari awal, kata kerja qala menyebabkan kata setelahnya inna, bukan anna. Iya, Ustaz. Paham tak? Paham. Baik, ulang sekali lagi. Qala al-mudarrisu inna talibal jadidu. Talibal, bukan talibal. Antum mengenangkan tanya. Baik, Ustaz. Qala al-mudarrisu inna talibal jadidu mujtahidan. At-talibal jadida mujtahidan jiddan. Mujtahidun jiddan. Naam. Taib. Syukran ya akhil karim. Syukran ya Zia. Jazakallah khair alal musyarakah. Afan kalau ya salam Ustaz. Khair insyaAllah. Allah yubarik laka. Khair insyaAllah. Iya Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fik. Akhi Zia yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ditunggu kebersamaannya di lain kesempatan dan simak terus ya. Pelajaran bahasa Arab ini ya. Baik, melanjutkan latihan atau soal dari masih nomor 2, Asani. Asani, ya. Nah, setelah Al-Ahziah tadi, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Nah, baik, sudah terhubung, halo. Silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan ini dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543. Masih terhubung, halo? Ya, silakan. Nah. Ya, nampaknya terputus. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat dapat di 0819896543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Naam. Sambas, Kalimantan. Naam. Hai, kaifa haluk ya Abu Salma? Ana bi khairin, alhamdulillah. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya Abu Salma? Naam, inni kitab Ustaz. Tafadhal. Iqra' rakam ats-tsani. Ats-tsani. Ats-tsani, nomor 2. Ats-tsani. Masyaallah. Kota. Nah, benarlah terputus. Abu Salma wala Abu Salman ya. Abu Salma wala Abu Salman ya, kawan. Naam. Masalah itu ditunggu kebersamanya lagi. Dapat dicoba kembali Abu Salma atau Abu Salman tadi di Sambas. Di belakang beliau nampaknya sudah terhubung kembali. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Bapak? Di mana? Abu Irfan. Di mana? Tambun. Di Tambun. Ah. Mohon maaf, dikasihkan terlebih dahulu ya radio maupun televisinya, Barakallahu Afik. Abu mana, Irfan? Ya, Abu siapa tadi? Abu Irfan. Abu Irfan. Ahlan wa salam ya Abu Irfan. Kaifa haluk? Ahlan bik. Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Irfan, ats-tsani. Ats-tsani. Qala al-mudarrisu inna Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Naam, mujtahidun jiddan. Naam. Terjem. Guru berkata, sesungguhnya murid baru itu bersungguh-sungguh sekali. Naam. Antum tadi katakan inna atau anna di sini? Qala al-mudarrisu inna. Inna, naam. Kenapa inna? Karena diawali dengan sekolah. Naam. Teruskan. Al-thalis. Al-thalis. Sami'tu anna al-mudarrisa maja'al yauma. Naam. Saya mendengar sesungguhnya guru tidak datang hari ini. Naam. Antum tadi katakan sami itu inna atau sami itu anna yahi? Itu anna. Sami itu anna. Naam. Teruskan. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Inna Allaha Rabbi. Inna Allaha Rabbi. Sahih. Sesungguhnya Allah Rabbku. Naam. Kenapa antum katakan inna di sini? Karena di awal kalimat. Naam. Ahsant. Teruskan. Al-khamis. Al-khamis. Qala jamili innal mudarrisa ma ja'al yawma. Naam, innal mudarrisa, sahih. Karena sebelumnya ada qala. Ada qala. Naam. Terjemah ya, akhi. Berkata temanku, sesungguhnya guru tidak datang hari ini. Nah, santai ya, akhi. Wasil, teruskan. As-sadis. Sadis. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Naam. Apa arti Rasulullah? Utusan? Penyampai utusan Allah. Utusan Allah. Naam. Anna atau inna di sini? Anna. Anna, sahih. Teruskan. Dua soal lagi ya Aba Irfan. As-sabi' dan as-thamin. Tafadhal. As-sabi'. Qara'tu fi sahifati Qara'tu fi sahifati anna wajiral qariziyati tayarji'u min landana wadan. Naam, sahih. Anna, naam. Anna. Taim. Saya mendengar Qara'tu. Naam, afwan. Saya membaca di koran sesungguhnya Menteri Luar Negeri akan datang dari London besok. Naam, akan kembali dari London besok. Naam. Kembali. Teruskan, satu lagi ya, Abu Irfan. Al-Thamin. Adunnu annaka min Dakistan. Nah, adunnu annaka, sahih. Terjem. Saya mengira sesungguhnya engkau dari Pakistan. Naam, ahsanta ya Abu Irfan. Masya Allah. Ada pertanyaan ya Abu Irfan? Belum. Ustaz, enam untuk Abu Abdul Ghafar. No. Itu untuk dars ke-12 ini belum ada di bisa di download di website ya. Nah. Baik, baik. Barakallahu fiik atas masukannya Abu Irfan. Kita akan segera upload dari pelajaran ke-12 ini. Naam, syukran. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan ya Abu Irfan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Irfan di Tambun yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini dan telah menjawab hingga nomor 8. Silakan di belakang beliau antum ataupun para pendengar dapat bergabung dari mulai nomor 9. Baik. Iya, silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung 0218236543. Nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu atau umu siapa di mana? Ibu Yati. Yahya di Cikarang. Umu Yahya Cikarang, mohon maaf sebelumnya dapat dikecilkan terlebih dahulu Umu, televisi ya, maupun radionya. Nah, Umu Yahya. Umu Yahya ya. Baik, nah. Silakan Umu Yahya, ada bukunya? Ada. Nah, tafadhali dari rakam at-tasi'. Iya. Nomor 9. Iya. Qala li tabibin in annaka innaka. Innaka atau annaka? Annaka. Nah, kenapa anna sekarang? Karena ada qala. Kalau ada qala justru inna, ala sekedarik. Naam. Kalau ada qala justru inna Umu Yahya, bukan anna. Nabas. Pelan-pelan Umu, tenang saja. Tabibin inna kalasta bimaridin. Naam, ada satu lagi yang mesti diperbaiki. Qala li tabibin. Tabibin, betul begitu kasratain. Tabibin majrur. Qala li diriku. Bagaimana terjemahannya di sini? Dokter berkata kepada saya. Ada sekretari kan begitu terjemahannya Umu? Umu? Nah, tabibun. Ah, tabibun. Kenapa tabibun? Kenapa sekarang berubah jadi tabibun? Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ada sekretari? Pelaku atau al-fa'il selalu marfu. Qalali tabibun inna ka lasta bi maridin. Lasta bimaridin. Naam, ahsant. Terjemih, terjemahkan. Dokter berkata kepada saya sesungguhnya lasta, engkau tidak sesungguhnya dia tidak sakit. Sesungguhnya engkau, di sini anta. Sesungguhnya engkau tidak. Engkau tidak sakit. Tidak sakit. Kenapa di sini pakai inna, Umu Yahya? Kenapa pakai innaka? Kenapa bukan annaka? Innaka karena ada qala. Karena ada qala. Naam, sahih. Satu lagi Umu. Al-Ashir. Adhinnu anna tabibati allati farajna minal mustashfa ana minal wilayatil muttahidati. Naam. Satu lagi diperbaiki, ulang sekali lagi. Annatabibati. Banyak agak panjang. Annatabibati. Iya, sambung, teruskan. Adinnu annatabibati lati korejna minal mustashfal ana minal wilayatil muttahidati. Naam, sahih. Tarjimi. Saya kira sesungguhnya dokter perempuan itu. Para dokter perempuan itu. Para dokter perempuan yang keluar dari rumah sakit sekarang dari Amerika Serikat. Naam, ahsanti. Syukur. Naam. Naam, dari Amerika Serikat. Naam, sahih Umu Yahya, masya Allah. Jazakillah khair. Cukup Umu Yahya, syukuran. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk Umu Yahya yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini, dan ditunggu kebersamaannya di kesempatan yang lainnya. Di belakang Umu Yahya kita lanjutkan dari nomor 11. Baik, halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau umu siapa, di mana? Umu Fadil. Umu Fadil di Jakarta. Naam. Iya. Tepat dari Umu Fadil. Ada 4 nomor sekaligus, boleh Umu? Iya, Naam Ustaz. Tepat dari. Rokum berapa Ustaz? Al-Hadi Asyar. Oh ya, saya jualan soalnya Ustaz. Naam. Sambil jualan. Baik, di jalan, masya Allah. Sambil jualan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Teruskan. Al-Hadi Asyaro. Ata'arifina anna talibatil jadidatil. Ada anna di situ Umu, pelan-pelan. Ya. Anna at-talibati atau at-talibata? Talibata. Naam, ulang sekali lagi Umu. Ata'arifina anna talibatal jadidat dari data ya Ustaz? Iya, karena dia naat. Anak poli batal jadi data lati ja'at qabla salah sati ayami ta'arifu khamsa lughati. Naam, ta'arifu khamsa lughati. Lughatin, naam. Tarjimi. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya murid yang baru itu yang dia datang sebelum 3 hari yang lalu? Naam, 3 hari lalu. Ta'rifu khamsa lughatin. Kamu bukan mengenal. Kamu. Ta'rifu hiya di sini. Oh ya, dia mengetahui 5 bahasa. Ahsanti, ahsanti. Di sini tadi Ummu Fadil mengatakan ata'rifina anna atau ata'rifina inna? Ata'rifina anna. Anna, sahih. Teruskan. Al-thani asyar. Al-thani asyar. Inna darsa sahlun. Naam, terjemih. Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Kenapa Ummu katakan di sini inna, bukan anna? Karena di awal kalimat itu. Naam, sahih. Teruskan. Al-thalith asyar. Al-thalith asyar. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali. Fil usbu'il awwali min syahri Rajabin. Rajabin, pendek. Umo, sebentar sebelum dilanjutkan, setelah inna al-imtihana situ jangan dibaca innal imtihana, jangan, tapi dibaca innal imtihana. Oh ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu, Mu Fadil? Innal imtihana. Nah? Bukannya hamzah wasal imtihan. Iya, itu karena itu, karena hamzah wasal sehingga tidak boleh dibaca innal imtihana, salah. Dibacanya innalim. Innal imtihana. Innal imtihana. Alifnya seakan-akan tidak ada. Oh ya. Paham, Ti? Paham. Nah, sekali lagi, Mu. Yaquluna innal imtihana. Yaquluna innal imtihana. Naam, sahih. Sayakunu fil usbu'il awwali min syahrin Rajabin. Naam, terjemih. Mereka mengatakan sesungguhnya ujian yang terjadi, yang akan terjadi pada ujian akan diadakan. Ujian akan diadakan pada minggu pertama di bulan Rajab. Naam, sahih. Di sini yaquluna inna atau yaquluna anna? Yaquluna inna. Inna, sahih. Satu lagi Ummu, ar-rabi asyar. Ar-rabi asyar. Atadhunnu annani dha'ifun? La, la adhunnu kadhalik. Nah, teruskan Ummu. Terjemahkan. Terjemahkan, Ustaz. Ya. Apakah kamu mengira saya itu lemah? Naam. Di sini annani atau innani Ummu? Annani. Annani. Kenapa annani? Kenapa dengan A? Karena sebelumnya itu bukan qola dan bukan awal kalimat. Ah, naam, sahih. Ahsanti. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi usaha Ummu Fadil. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik kepada Ummu Fadil yang telah menjawab semua dari latihan ke 6 ini hingga akhir dari pembahasan atau akhir dari nomor ke-14. Barakallahu fiik kepada Ummu Fadil dan atas ilaroha. Selesai sudah. Kita break sebentar. Begitu ya Abdul Ghaffar. 5 daqiq kita nawasil insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami di bimbingan atau program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah Ligharnatik Nabiha. Kita akan kembali sesaat lagi. Barakallahu fikum. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di kajian ilmiah program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyyah Ligharnatik Nabiha jilid yang kedua dibahas dan dibimbing oleh Ustaz Hamzah Abbas Elsi Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, sebelum jeda tadi kita sudah membaca latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-12 atau Ad-Darsu Ats-Tsani Asyar. Dan kita sudah membaca hingga latihan ke-6. Untuk ada yang baru bergabung dapat membuka langsung pada halaman ke-90. Dan insya Allah kita akan lanjutkan membaca di latihan ke-7 insya Allah. Nam, kita kembalikan pada Ustaz Hamzah Abbas. Nam, tafadhal Ustaz. Nah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan ke-7, latihan terakhir di pelajaran ke-12 ini. Di sini ada nama-nama hari dalam bahasa Arab. Dan nanti kita akan lihat ternyata nama-nama hari itu dipakai di bahasa Indonesia. Hanya saja ada satu perbedaan saja. Ada satu hari dalam bahasa Arab, tapi tidak dipakai dalam bahasa kita. Di sini perintahnya, silakan antum lihat halaman berapa, ikhwan? Tis'a wa thamanun. Ada sekitar tarik? Halaman tis'un, sahih. Halaman 90. Di sini perintahnya, hadihi asma'u ayyamil usbu'. Hadihi, ini, asma'u jama' daripada? Ismun, ada sekitarik? Asma'u ayyamil usbu'i, tarjim. Ini nama-nama hari al-usbu' dalam sepekan. Nah. Yang pertama, yaumus sabti. Sama-sama kita baca ikhwah fi studio. Hayya. Istami'u thumma kariru. Yaumus sabti. Yaumus sabti. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi. Yaumul itsnaini. Yaumul itsnaini. Bacanya bagaimana ikhwan? Yaumul itsnaini. Yaumul itsnaini. Yaumul thulatsai. Yaumul thulatsai. Yaumul arba'i. Yaumul arba'i. Yaumul khamisi. Yaumul khamisi. Yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati. Naam. Nama hari ini kita pakai dalam bahasa kita. Ada sekitarik Sabtu, as-sabt, Sabtu. Hanya saja al-ahad di sini kita pakai istilah Minggu. Nah, maka alangkah baiknya jika seorang Muslim mengembalikannya ke nama Arabnya Al-Ahad. Hari Minggu kita katakan hari Ahad. Nah, untuk mempopulerkan bahasa Arab lebih agar semua total 7 hari itu kita menggunakan bahasa Arab. Senin, Al-Itsnain. Al-Thulatsa hari Selasa. Al-Arba'a hari Rabu. Al-Khamis hari Kamis. Al-Jum'ah hari Jumat. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa ma'asyar ikhwah di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari dalam bahasa kita cukup banyak. Sampai-sampai kita menggunakan nama-nama hari kita ambil dari bahasa Arab. Nah, bukan dari bahasa Inggris, alhamdulillah. Bukan diambil juga dari bahasa Belanda, alhamdulillah. Walaupun kita dulu pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, tapi alhamdulillah banyak dalam bahasa saya itu masih menggunakan bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu dekat dengan kehidupan kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini. Karena banyak penggunaan bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Ini latihan terakhir di latihan ke-7. Tidak ada soal yang perlu kita kerjakan di sini. Kita tutup dengan al-kalimatul jadidah. Tolong dibaca. Ya Rabi' anta'awulan. Baris pertama. Tafadhal. Dawa'un. Nah, mana dawa'un? Obat. Obat. Nah, jamaknya? Jamuhu adwiyatun. Adwiyatun, sahih. Wajibatun. Tugas-tugas. Nah, wajibatun bisa berarti tugas-tugas, bisa berarti apa? Kewajiban-kewajiban. Bukan wajabat, bukan ya Jatmiko. Kalau wajabat, iya. Nah, ini wajibat. Nah. Wasil ya. Jarun. Naam. Tetangga. Jamuhu jironun. Naam, jarun artinya tetangga. Jamaknya jironun, sahih. Naam. Wasil ya Maulana. Tilmidun. Naam. Jamuhu talamidun. Talamidatun. Talamidatun, naam. Mana tilmidun? Murid, Ustaz. Nah, sama seperti talibun. Nah. Teruskan. Tilmidatun. Bedanya tilmidun dengan tilmidatun hanya apa? Yang satu mudzakkar, yang satu muannats. Nah. Jamaknya? Jamak dari talibun. Jamuhu talmidatu. Tal wala til? Tilmidatun. Nah. Jamak muannats salim. Ada sekedarik? Balasat. Satu lagi. Rokmun. Naam. Jam'uhu arqamun. Naam. Mana rokmun? Nomor, Ustaz. Nomor, naam. Wasil ziyatnika. Ustaz. Hatifun. Naam. Jam'uhu hawatifun. Hawatifu. Hawatifu. Naam. Dia mamnu minasarf. Minasarf. Tidak boleh ditanwin. Ustaz. Hatif telepon. Naam, hatif telepon. Naam. Telepon. Amalun. Sebelumnya, mengapa telepon disebut hatif? Ini apa-apa asal katanya? Hatif dari kata hatafa yahtifu, artinya berbisik. Berbisik. Karena seseorang kalau menelepon bagaimana kondisinya? Seakan-akan dia sedang berbisik-bisik. Yang dengar hanya dia dan orang yang memegang gagang teleponnya. Nah, maka disebut hatif. Nah. Jadi ketika telepon masuk ke dunia Timur Tengah, orang-orang Arab mencari kata yang tepat untuk itu, maka ditemukanlah dan disepakati dengan menggunakan kata hatifun. Faham, Tom? Faham, Nais. Teruskan. Amalun, jam'uhu a'malun. Naam. Amal. Amal. Ini bahasa Indonesia, bahasa kita tarik. Amalan, perbuatan. Perbuatan. Teruskan. Pekerjaan bisa, Ustaz. Pekerjaan juga, kita tarik. Naam. Waktun. Waktun, bahasa kita juga. Ada kita tarik? Waktu. Waktu. Apa jamaknya? Jam'uhu awqatun. Naam. Satu baris lagi, ya Rabi'. Tafadhal. Wazirul Kharijiyati. Naam. Menteri luar negeri. Naam, sahih. Kalau menteri dalam negeri, kalau kharijiyah luar negeri, kita ambil dari kalimat kharaja. Kalau menteri dalam negeri, wazirul dakhiliyati. Naam. Faham, Tom? Faham. Diambil dari kata kharaja, keluar, ini berarti ke dalam, berarti wazir dakhiliyah. Naam. Teruskan, ya akhi. Syahida yashhadu. Naam. Menyaksikan. Menyaksikan. Bisa juga menonton. Menyaksikan, menonton. Naam, teruskan. Dahika yadhaku. Naam. Tertawa. Naam. Syahida dan dahika di sini fi'il. Ala sekadarik? Bala, Ustaz. Fi'il mudhari'nya yashhadu dan dahika yadhaku. Naam. Syukran, ya Rabbi. Jazakallah khair. Baik. Syukran lakum jami'an, ya Ahmulana wa Ahjadmiku kadhalik. Syukran lakum. Wa jazakumullah khair. Alhamdulillah, selesai sudah. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal, ya Abdul Ghaffar. Baik, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan dan mengajarkan untuk kita semua, Ustaz. Dan di penghujung acara ini kita bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. 6 di antaranya. Yang pertama dari Selamat di Salatiga. Ustaz, untuk menulis kharaju yang artinya mereka keluar, Ustaz, apakah harus ada alif di akhir kata? Kalau memang iya, apa fungsi alif tadi, Ustaz? Iya, fi'il madhi kharaju, kemudian dakhalu, dan semua fi'il yang diisnadkan ke dhamir hum, dia ditulis waw dan alif di belakangnya. Dakhalu dal, kha, lam, waw, alif. Kharaju, kha, ra, jim, waw, alif. Al-fi'lul madhi yang diisnadkan ke dhamir hum, maka di belakangnya harus ada alif di belakangnya. Dan ini fungsinya untuk membedakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Nah, antum tahu bahwa jamak mudzakkar salim bentuknya bagaimana, ikhwan? Jamak mudzakkar salim contohnya muslimun menjadi muslimuna. Ketika diidhafahkan kalimat muslimuna, ketika kita idhafahkan dengan kata setelahnya, contohnya muslimu Indonesia, kaum muslimin Indonesia, muslimu Indonesia, itu jamak mudzakkar salimnya kehilangan nun di situ. Ketika jamak mudzakkar salim diidhafahkan ke kata setelahnya, nunnya harus hilang. Yang tersisa tinggal waw saja. Tinggal waw saja. Nah, untuk membedakan dia dengan kharaju, dhahabu, harus ada alif di setelah al-fi'lul madhi. Sehingga dapat dibedakan antara mana fi'il madhi dan mana jamak mudzakkar. Nah, itu di antara yang disebutkan para ulama. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan yang lainnya. Ada Ummu Aulia. Ustaz, kata uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyata yang benar demikian atau al-lughatul arabiyatu? harakati yang kami tanyakan di sini, Ustaz. Naam, uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyata. Atau ata'allama al-lughatul arabiyyata, ya ikhwan? Mana yang betul? Al-lughatul arabiyyata atau al-lughatul arabiyyata? Kita pahami dulu kalimatnya. Uhibbu, saya cinta, an ata'allama, untuk mempelajari al-lughatul arabiyyata atau al-lughatul arabiyyata. Sebagai posisi sebagai apa di situ? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub atau marfu? Mansub. Mansub berarti al-lughatul arabiyyata. Kedua-duanya mansub. Nah. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Dan mungkin itu pertanyaan yang kita bacakan dari pesan singkat, Ustaz. Nah. Sebagai penghujung penghujung azhar kita dapat disampaikan ikhtitam. Nah. Baik, di pelajaran 12 ini ma'asyiral ikhwah, kita sudah mendapatkan hampir seluruh tasrif daripada al-fi'lul mudhari'. Dan nanti di pelajaran berikutnya, di pelajaran 13 akan direview, akan dimuat seluruh daripada tasrif al-fi'lul mudhari' yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Nanti atau melihat nanti di pelajaran 13 kita akan dipaparkan kembali seluruh perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari fi'il mudhari' yang diisnadkan ke dhamir al-ghaib atau dhamir al-mukhatab dan dhamir al-mutakallim. Nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita bahas itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua usaha kita. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua amalan soleh yang kita lakukan selama ini dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh yang ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja. Demikian. Terakhir anda mengucapkan jazakumullah khairan kepada al-ikhwah fi studio, Rabi' Maulana dan Ahjad Miko. Semoga Allah SWT berikan kepada antum semua al-hirs ala talabul ilmi terus menerus insyaAllah. Dari anda cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.